Mandai ni kowel raga kasapar ku mong darani aku tetap setia tu makanya tak usah cucur ngerti yo hatiku mumpang ko oh siji loro telu tekan bodo itu setahun rong tahun tekan sewindu pantang ku lari pantang mengkhianati janji tak ku kemi kowel mesti balik. We'll be right back.